Mitra bisnis upaya penuntasan kasus bailout Bank Century terus berlanjut dengan bekerjanya pansus DPR, KPK, kepolisian, serta kejaksaan yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara transparan. Setelah pansus DPR bekerja secara maraton, siang dan malam melakukan pemeriksaan serta meng-cross-check data dari pihak-pihak terkait dalam masalah ini, hasil dari kerja keras itu kini mulai terlihat. Jika sebelumnya banyak ketidakjelasan muncul dalam kasus Bank Century, saat ini perlahan tapi pasti keabsahan hasil audit BPK atas berbagai keanehan dan kejanggalan dalam proses bailout Bank Century mulai terbukti dan terungkap ke publik. Untuk melihat seperti apa pandangan pribadi Kwik Kian Gi atas kasus bailout Bank Century, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, bisa Bapak ungkap apa pandangan pribadi Bapak atas kasus Bank Century ini, Pak? Ya, pribadi ya. Pertama, biasanya kalau orang model Robert Tantular, itu biasanya karakteristiknya adalah orang yang EQ-nya tinggi, bukan IQ. Emotional intelligence-nya tinggi, pandai bergaul, kemudian juga berani, dan karena bank punya duit, walaupun bukan duitnya sendiri, dalam alam yang korupsi, berani nyokok kiri-kanan. Sehingga dengan demikian, dia memperoleh apa yang dia kehendaki. Lantas seperti apa modus atau setup yang dilakukan oleh Robert Tantular ini, Pak Kwik? Setup-nya tentu, kalau dia mempunyai bank resmi, itu lalu kemudian bisa menarik. Oleh karena di seluruh dunia, tapi terutama di Indonesia, kalau dia memberi rente yang lebih tinggi dikit, uang akan mengalir masuk. Nah, dia udah ancang-ancang nih, kalau mengalir masuk tak rampok. Betul, dibawa lari. Dibawa lari, lalu kosong kan. Banknya kan kosong. Nah, ketika banknya kosong, bahaya loh ini, di bail out. Jadi Robert Tantular ini sudah mengerti adanya prinsip, kalau kamu utangnya sedikit, kamu yang celaka. Kalau kamu utangnya besar, banknya yang celaka. Kalau utangnya sangat besar, seluruh negara yang celaka. Kalau sangat besar, seluruh dunia yang celaka. Nah, ini Robert Tantular ngerti. Dia bukan profesor kodok, dia anak jalanan. Jadi masalahnya sebenarnya begitu sederhana. Seperti kiasan Bapak tentang anak jalanan yang berhasil memperdaya profesor kodok ya, Pak Kwi? Iya. Itu selalu begitu dari dulu. Konglomerat yang saya gambarkan, saya mimpi jadi konglomerat itu kan ngakalin profesor kodok semua. Anak jalanan ini. Kalau saya bilang ini pemerintah ini kan akal-akalan yang mereka yakin bahwa rakyat bisa terima gitu. Jadi semua orang bisa terima oleh logika kodok mereka gitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.